Oke, kita nikmati aja bersama Pantura Live Music. Sipur juga selamat malam, salam bahagia, Glora. Aku memang cantik, aku memang seksi, bodiku menarik dan menawan hati. Setiap lelaki berjumpa denganku, terpesona dengan suaraku. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara. Lojak semuanya. sangat melelahkan sekali, betul Ririn ya.